Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat demi ayat dari surat-surat Al-Quran, yang pada hari ini kita telah sampai pada surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah, sesungguhnya saya dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, saya tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sungguh tersesatlah saya jika berbuat demikian, dan tidaklah pula saya termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata. Dan berkata itu tidak saja sekali, tetapi disebutkan dua kali. Qul inni nuhitu qul la attabi'u ahwa'akum. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, dan keperkataan itu diabadikan juga. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, saya dilarang. Katakanlah, wahai Muhammad, saya tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Ini merupakan penekanan yang begitu dahsyat bahwa Islam adalah agama tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fitrah memang tidak pernah menyembah berhala. Secara fitrah. Kemudian datang pula menyusul setelah itu larangan secara peribadatan untuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena antara naluri dengan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sejalan. Kenapa kita tidak layak untuk menyembah berhala atau patung, Ustaz Fajrul? Iya. Sebetulnya kenapa kita tidak layak menyembah? Mestinya kita bertanya, yang kita sembah itu apa sebetulnya, kan? Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Patung ini adalah sebuah batu, terbuat mm-hmm. dari batu, dan batu ini kan manusia yang membuatnya sendiri. Iya. Jadi ketika Allah melarang kita untuk menyembah berhala itu, sebetulnya mm-hmm. Allah ingin membawakan kita kepada sebuah perbedaan. Perbedaannya iya. apa? Apakah kita ini menyembah? Apakah kita ini melaksanakan perintah Allah Ta'ala atau perintah adat istiadat, kan? Iya, begitu. Iya. Jadi sebenarnya dengan tidak menyembah patung itu ingin memuliakan manusia, Ustaz Fajrul, ya. Iya. Kenapa? Karena batu itu berkhidmat kepada manusia. Jangan pula manusia dibalik berkhidmat kepada batu. Iya. Manusia berkhidmat kepada zat yang lebih kuasa, yang lebih agung, yang lebih kaya, yaitu zat yang menciptakannya, ya. Dalam bahasa lain disebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu pembahasan yang sangat menarik, bahwa ada poin lain selain itu, Ustaz Fajrul, bahwa patung itu adalah wujud paling rendah. Batu itu wujud paling rendah, ya kan? Iya. Maka tidak mungkin yang paling rendah disembah oleh zat yang paling tinggi. Iya. Manusia disebutkan Allah sebagai khalifah, wakil Allah di bumi ini. Wakil Allah di bumi ini tentunya dia menyembah kepada zat yang dia diwakilkan untuk berada di bumi ini. Iya. Terus yang kita hadapi sekarang nih, Ustaz. Mm-hmm. Fenomena yang kita dapatkan dari peringatan-peringatan hari besar Islam, mm-hmm. selalu peringatan-peringatan itu dibarengi dengan adat istiadat. Mm-hmm. Kadang-kadang adatnya ini seperti memotong sesuatu hewan, entah itu lembu, entah itu kambing, terus di persembahkan di tepi laut atau di tepi sungai sana, tapi dalam rangka mengikuti contohnya memperingati hari Maulid Nabi, hari Isra Mi'raj. Itu gimana ini, Ustaz? Apakah ini kan berkenaan dengan kita harus membedakan mana perintah ibadah, mana perintah adat istiadat, kan begitu, Ustaz? Iya. Secara prinsip bahwa Islam itu agama tauhid. Yang diminta dari umat Islam itu untuk mengesakan Allah dan tidak mensyirikkannya atau mensekutukan dengan sesuatu apapun. Di sini disebutkan an a'budal ladzi tad'una min dunihi nuhitu. Saya dilarang untuk menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah. Jadi, ketika umat Islam melakukan peringatan hari besar Islam dicampur dengan hal-hal yang bersifat menyekutukan Allah, secara hukum dilarang. Nah, tetapi ada pendekatan hukum, ada pendekatan dakwah, Ustaz Fajrul. Yeah. Kalau pendekatan hukum memang jelas dilarang. Tapi pendekatan dakwah inilah sebenarnya yang diharapkan dari para ustaz, daripada para mubalig yang ada di situ untuk menceramahkan itu. Kalaupun misalnya ada Isra Mi'raj dan itu ada sesajenan yang harus diserahkan, bahwa hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Itu sebenarnya yang lebih penting. Kenapa? Karena ini dakwah di hadapan kemaksiatan yang mungkin Allah murka terhadapnya. Maka kalaupun itu harus terjadi, ada acara Isra Mi'raj dengan sesajen yang berhala, penyembahan-penyembahan lainnya, kesempatan para ustadz lah untuk melarangnya dengan cara-cara bil hikmah wal mau'izah ala hasanah. Iya. Iya. Itulah yang kita harapkan, supaya membawa kepada hal yang lebih benar atau yang lurus. Iya. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang ustadz yang sudah dianggap di sana sebagai orang yang paham dengan agama juga turut serta untuk merayakan hal tersebut. Nah, kadang-kadang sampai ke situ apanya masalahnya, Ustaz? Iya, kita melihat ada unsur pertama kali, bahwa hal itu memang bersifat kemusyrikan. Tetapi kemudian unsur-unsur kemusyrikannya itu dihapus, tinggallah adat istiadatnya. Dan itu sekedar seremonial biasa tanpa ada unsur kemusyrikan. Dan disebutkanlah di dalam unsur-unsur yang tradisional tadi ditambah dengan unsur-unsur ketauhidan. Dalam hukum dakwah ini dibenarkan, Ustaz Fajrul. Contohnya misalnya lah tepung tawar yang sekarang masih ada debat kusir. Yeah. Asal muasalnya tepung tawar ini adalah memang memberi sugesti bahwa di sana ada kekuatan, ya kan? Kekuatan di air yang disiram, bunga yang disiram gitu. Sekarang dirubah bahwa itu dijadikan tradisi semata, dan pada waktu itu yang diucapkan adalah kalimat-kalimat tauhid, Ustaz Fajrul. Jadi dalam hal dakwah ini dibenarkan. Kenapa? Karena memang kita tetap mentauhidkan Allah dengan mengadopsi budaya tempatan. Nah, itu saya melihat itu. Tapi kalau yang sesembahannya itu seperti memotong kambing disembahkan ke air, ke sungai sana, ke laut sana, dibuang ke sana. Ah, kalau itu, kalau ada unsur magisnya, ada unsur mengakui ada kekuatan selain Allah, itu dilarang. Dan itu menjadi hal yang dilarang juga karena ada unsur pemubaziran. Maka seperti tepung tawar, ada kata orang beras itu kan mubazir. Segenggam beras itu kalau misalnya tidak dimakan katanya. Digantilah unsur-unsur yang menjadi tidak mubazir. Maka sebenarnya dalam hal ini, kalau cerita mubazir dengan tidak mubazir, karangan bunga yang ditempelkan di sepanjang jalan pada waktu acara peringatan itu juga mubazir, Ustaz Fajrul. Iya, betul. Itulah dia. Kemudian di sini kembali ke permasalahan kita, ayat 56 dari surah Al-An'am ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata qul la attabi'u ahwa'akum. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah umat Islam semuanya bahwa kami tidak akan mengikuti hawa nafsu. Yeah. Hawa nafsu siapapun, baik dalam kisah ini Nabi Muhammad berhadapan dengan kaum kafir Quraisy, dilarang untuk mengikuti hawa nafsu kaum kafir Quraisy. Iya, yang ingin bergening tentang agama. Hari ini kami menyembah agama wahai Muhammad, besok kami menyembah agamamu, hari ini kamu menyembah agama kami. Maka kata Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah, tidak ada istilah mengikuti hawa nafsu manusia dalam beribadah. Qad dalaltu izan wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku mengikuti bergening ini, hawa nafsu ini, maka saya menjadi orang yang sesat dan saya termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Ini menjadi menarik, Ustaz Fajrul. Sejauh mana kita melihat aliran Ahmadiyah, Qadianiyah yang dinyatakan orang itu sebagai aliran sesat padahal dia mengucapkan syahadatain, Ustaz Fajrul. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat itu? Dulu tidak seperti itu syahadatnya orang itu, Ustaz. Dulu masih ada tambahannya setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Mirza Ahmad Rasulullah, dibilangnya begitu. Ada terakhirnya itu diucapkannya mengikuti itu. Iya. Nah, tapi setelah dikritik tinggallah seperti itu. Nah, apanya sekarang mereka? Sekarang kita melihat yang zohirnya, Ustaz Fajrul. Iya. Yang zohirnya mereka sudah mengucapkan syahadatain. Dan kita mengakui bersama bahwa manusia ini selalu berubah. Yeah. Artinya kalau lah misalnya syahadatnya sudah seperti syahadat kita, yeah, sudah berubah ke arah yang baik, yeah, dan dakwah pun begitu adanya, kita tidak mungkin mengkafirkan Umar bin Khattab ketika dia pada masa jahiliyah. Kita, Umar bin Khattab itu masuk Islam pura-pura sajanya itu. Yeah. Kan kita tidak boleh begitu, ya kan, Ustaz Fajrul. Nah, bagaimana pula dengan Ahmadiyah yang sudah betul-betul syahadatain dan sudah salat juga 5 waktu, puasa juga dilaksanakan, ibadah haji juga ke Masjidil Haram. Dengan perubahan yang akhirnya sama dengan umat Islam lainnya, apakah kita tetap menyatakan bahwa dia sebagai aliran yang sesat, Ustaz Fajrul? Iya. Kita menganggap aliran sesat itu pertama apa? Kita menganggap dia itu tidak aliran sesat, dia adalah pertama mengucapkan syahadat. Iya. Kedua, kitab sucinya harus kitab khusus Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Iya. Nah, tapi kenyataannya sekarang ini seperti Ahmad Qadian itu, dia hanya mengucapkan kalimat syahadat, tapi kitab sucinya masih dikatakan zikrullah, kitab sucinya itu. Iya. Saya pernah menemukan kitab sucinya tetap Al-Qur'anul Karim, Ustaz Fajrul. Jadi kalau kitab sucinya Al-Qur'anul Karim tidak masalah, Ustaz Fajrul. Tidak masalah kalau kitab sucinya. Karena kita lihat di berita di TV-TV itu dibilangnya seperti itu. Kitabnya itu, kitab sucinya dibilang zikrullah katanya. Itulah yang diambil dari apa yang sudah disiarkan melalui media-media massa tersebut. Iya. Jadi selama dia itu tidak mengucapkan syahadat, tidak mengakui kitab suci, tidak mengakui hadis, itu bisa dianggapkan bukan sesat. Ahmad Qadiyah yang sesat, tapi orang yang lain juga sesat. Iya, jadi prinsipnya kita tidak melihat simbolnya, Ustaz Fajrul. Tidak melihat simbolnya. Selama dia masih mengucapkan dua kalimat syahadat, nabinya Muhammad dan kitab sucinya Al-Qur'an, Ka'bahnya dan kiblatnya adalah Ka'bah, Ka'al Mukarromah, kunjungan hajinya ke Masjidil Haram, maka dinyatakanlah dia muslim. Begitu, Ustaz Fajrul, ya. Betul. Karena begini, saya melihat aliran Syiah, aliran Ahmadiyah, Qadianiyah ini mungkin ada yang keras, ada yang lunak, Ustaz Fajrul. Atau bahkan ada yang ikut-ikutan. Ada golongan ahli sunnah wal jamaah, tetapi dia mengikuti Ahmadiyah. Karena apa? Karena dia merasa terayomi secara finansial, gitu, Ustaz Fajrul. Dia mungkin merasa lebih tertata hidupnya dibandingkan kalau dia menjadi ahli sunnah wal jamaah yang tidak pernah tersentuh oleh ajaran agama sedikit pun. Kalau dalam hal seperti ini bagaimana, Ustaz Fajrul? Dia tetap Islam, cuman dia berormaskan Ahmadiyah misalnya, gitu. Organisasi massal sama seperti organisasi Al-Wasliyah. Apakah bisa dikatakan Ahmadiyah ini organisasi kemasyarakatan seperti Ahmadiyah dan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Ustaz Fajrul? Iya. Kita sudah berprinsip kepada barang siapa yang memegang teguh Al-Qur'an dan memegang teguh hadis Rasulullah, maka ini tidak akan terjadi kesesatan di mana-mana. Iya. Walaupun dia bernaung bendera apapun dia, kan begitu, Ustaz? Itu yang paling penting yang kita harus pegang teguh. Iya. Karena dengan ini semuanya Rasulullah, Allah dan Rasulnya sudah menjamin tidak akan menjadi sesat orang-orang seperti ini selama dia berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup, pedoman hidup kita, dan hadis itu memang betul-betul Al-Quran dengan hadis itu sebagai pedoman hidupnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari ayat 56 surah Al-An'am ini kita dapat mengambil beberapa poin penting bahwa agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi suatu muslim yang benar, menjadi suatu muslim yang mulia apabila muslim itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya. Karena terkadang mengklaim dia muslim yang paling baik dan menyatakan orang lain tidak baik juga berarti sudah bagian dari mengikuti hawa nafsu. Di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita semua menyerahkan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tidak menyekutukannya dengan yang lain dan tidak juga menyekutukannya dengan hawa nafsu diri kita sendiri. Apabila kita mengikuti hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menjadi hamba yang sesat. Qad dalaltu iza wa ma ana minal muhtadin. Apabila kita telah menjadi yang sesat, maka Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kita. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.